setahun. Lamun setahunnya berapa? Misalnya kali akan sekian itu disimpan banyak. Kesan umur bini sampai 70, lamun bininya 3 sama umur kali akan pula. Lamun anaknya pulang, bini pertama 10, bini kedua 10, bini ketiga 10 juga. Nah, kali akan anaknya umur 5 tahun sama bertahan 5 tahun anaknya. Umur 5, 10 umurnya 5 tahun, hampir 10. Misalnya kalau nak kali akan maka 70. Nah, kali 70. 10 kali 70, kali 3 pulang. Kali seberapa setahunnya? Lalu si Rabi ini banyak menyimpan dolar dasar anaknya seumur hidup. Sebab Tuhan sudah mengandak di dalam Quran. Nang wajib menapakahi anak bini laki. Napakahnya itu, yaitu sakadar waliyasyal ladina lalu tarakum min khalbin duriyatan bil'atan khafu alaih waliyatakullah waliyakutnya ujar buruk angin, yaitu menyiapkan bini dan anak seumur hidup balik. Mengutir sudah disiapkan tadi. Anak ada mencari lagi untuk ilmu. Belum bebas ada yang dikutir. Peninggalan apa? Cukup seumuran. Lamunnya masih berjual lagi macam-macam. Nah itu lah itu kurang sarakah. Menuduh orang baik itu ukut dunia. Itu ada juga macam nyawa. Jahil. Wabudu ahlil ma'afi, wajib di hati kita marah lawan orang banyak mengerja dosa. Nah, apa arti marah? Yaitu kita kata-kata tuju lawan gawiannya. Han itu, gawiannya itu nang kata-kata tuju. Urangnya apa? Urangnya kata kerja manusia. Gawiannya itu matinya angkat cukup komplit mengerja dosa. Lalu berhilang ke rumah Habib Abu Bakar bin Habib Salim al-Habsyi Basiri. Waktu itu guru teman ada, guru yang lain ada. Aku umpat dia. Kemudian bunyi orang-orang jahat itu terdengar. Jadi ada yang bertakun, Bib, yang tahu ke orang itu. Itu aja saya. Kenapa pian beranai dia tadi kada banyak sehat-sehat? Ujar si Bin, inya kada mengerja maksiat di hadapan Unda. Jadi Unda kada ada kewajiban menagur, ya kada di hadapan Unda. Inya mengerja kewajiban. Paham kaya kan, Pak? Orang. Alih. Ujar guru seman, nah. Guru seman di hadapan Habib, nah. Artinya itu, nang apa? Lama orang tidak ada pengen. Orang kada mengerja maksiat. Memangnya ahli maksiat tapi di hadapan orang. Orang menggawi. Lalu nyawa yang menyuntan, nyawa yang maling, nyawa yang macam-macam. Itu ngarannya sumpah yang bagus waktunya. Ngalim juga. Matinya pang, mudahan Tuhan nang kita harap, mudahan Tuhan nang kita menyerahkan urusan, memberikan bimbingan lawan kita, mudah-mudahan kada ada lain. Sambungannya cinta kepada Allah, wallah subhanahu wa ta'ala. Ya ulun menyatakan dengan lidah ulun banyak dosa kerumahan lawan Allah dan lawan makhluk. Oleh sebab itu memohon doakan ulun supaya dapat ampun Allah kerumahan dan ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada semuanya. Terutama kepada siapa-siapa yang memberi hadiah kepada ulun, ulun banyak-banyak minta halal dari Allah supaya ulun samakan minum terpakai tangi terbayarkan nang bujur-bujur pijan sudah mahalalakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya qayyum ya rahmanul fuqara wa dhu'afa wal masakin ya hadiyal mudhillin ya farijal karbatil makrubin Ya Nasrul Muslimin, Ya Rahimal Muslimin, Ya Rahimal Muslimin, Ya Rahimal Muslimin, Inna Al-Mahdi wa Mashayikhana wa Tarjatihim wa Zurriyatihim wa Alijina wa Ummahatina wa Ikhwanina wa Akhawatina wa Qurubatina wa Azwajina wa Auladina wa Zurriyatina wa Jiranana من أوليائك المتقين اجعلنا وإياهم من أوليائك المتقين اجعلنا وإياهم من أوليائك المتقين واحشرنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين واحفظنا من شر الكونين واحفظنا من شر الكونين واحفظنا من شر الكونين آمين يا مجيب السائلين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين وبجاه جميع الأنبياء والمرسلين وبجاه بلاء ابن مالكان بن وحشف الإسلام بن نيهون عليه السلام وبيه قفل العقاب وبيه أوثار وبيه أخير وبيه الجبا وبيه رفض وبيه نقضى وبيه الأمثال وبيه رواسه طعمة الله وبيه رواسه طعمة الله وبيه رواسه طعمة الله أمدنا بمدى بهم في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين إلهنا تب علينا توبة نصوحا وحول أحوالنا إلى أحسن حال يا سبيل يا متعال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إني في القبول صنيع الجهول مأمون إلى حفظ حجنا وحرمنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح المجلس الجرام والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح أحد البصري وزيد الزمان البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر على الجيلاني وزيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المزاني إلى روح معه الأنا وجبنا الشيخ محمد أرشف بن عبد الكلام طيب البنجري وسيد محمد تشبر المرمون إسماعيل البنجري سيد أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا والدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وزم الحق وعلى أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى بإذن الله تغشي الله رحمه الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المسلمين والمسلمات المرضات من باري مشكورين ومنهم ونفعاتهم وخصوصيات المكرمات في الدين والدنيا وعلى كل ما نوى بسلف صالح وإلى حضرة في الفاتحة الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب أبدى الآبدين أتاب التاهين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه sambungan daripada pengajian masalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua kaum muslimin dan muslimat mulai balik berakal sampai habis umur yaitu cinta hati akan Allah Subhanahu wa taala. Arti daripada cinta akan Allah yaitu mengamalkan taat kepada Allah dan menjauhkan diri daripada mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Cinta kepada kalam-kalam Allah artinya dengan bahwa tidak ia mengingkarkan sedikit pun daripada kalam-kalam Allah. Satu huruf daripada Al-Quran tidak boleh kita mengingkarkannya. Adapun ciri-ciri orang yang cinta akan kalam Allah yaitu memperbanyak membaca akan Al-Qur'an. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita dan pula kepada kita untuk mencintai kalam Allah yang di antara alamatnya memperbanyak membaca kitab suci Al-Qur'an. Pernah terjadi yang di Indonesia, dua orang laki perempuan masih umur di bawah dari 15, di atas dari 10. Satu laki saja perempuan. Setelah dia menyadari bahwa dirinya itu adalah orang, ini sadar atas diri kita hamba memang menghajarkan diperlukan. Kalau tidak diperlukan, lupa bahwa kita ini hamba. Istilahnya, kalau hamba itu sekarang misalnya seperti buruh. Jadi kalau buruh senantiasa ingat dirinya, kedudukannya bahwa dia buruh, maka insya Allah dia akan taat kepada bos. Bukan mengatakan Allah itu bos, bukan. Nah, tapi ini hanya contoh. Dan tidak berani menentang apa-apa yang dilakukan oleh bos-bosnya itu. Namanya dia ingat buruk. Tapi kalau dia lupa dirinya buruk, berubah menjadi pengrasanya itu saya bos juga. Nah, ini yang sulit. Kalau manusia itu mengaku dia sudah jadi Allah, bukan hamba lagi, lalu dia berkuasa di rumah tangga dan seterusnya. Nah, pengerasaan berkuasa ini sudah menyekutukan Allah lagi, padahal kita sebenarnya dikuasai oleh Allah, bukan kita berkuasa. Jadi mengajarkan harus diperiksa pengerasaan hati itu. Kita ini hamba. Setelah anak-anak yang berumur 10 tahun dan lebih sedikit ini dari laki satu, perempuan satu, sadar dirinya hamba. Lalu dia berpikir, saya hamba siapa? Hamba Allah. Allah punya apa? Punya buku katanya. Memang orang masih 10 tahun, kata-katanya buku, bukan kitab. Buku. Nah, jadi Allah punya buku. Sedangkan saya hamba Allah. Kenapa saya tidak membaca buku Allah? Yang saya baca buku-buku yang lain. Nah, dari kesadarannya inilah dia selalu mempelajari Al-Quran dan selalu mencintai Al-Quran. Kemudian di situ ada yang hafir. Pertama, ya kalau kita sebut gurunya lah. Ada lagi yang hafir hanya pendengar biasa. Kemudian yang hafir itu yang mewawancarai. Kemudian yang mewawancarai ini dia berbicara. Kalau anak begini umurnya sudah merasa banyak dosa karena membelakangi bukunya Allah, mengutamakan buku-buku yang lain daripada buku Allah. Bagaimana kita yang sudah usia 40, 30 tahun ini? Katanya sih wawancara itu tadi. Nah, jadi walaupun ini singkat kejadian ini kita dengar, tapi namun insya Allah kalau kita merasa nikmat Allah yang kita dengar ini, insya Allah kita bisa merenungkan bersama-sama sudah berapa tahun umur kita meninggalkan buku Allah, sudah berapa tahun kita suka membaca buku-buku yang dikarang lain. Jadi sekarang kita harus ingat bahwa kita adalah hamba, mau tidak mau kita akan pulang kepada Allah. Sebelum pulang kepada Allah, mau tidak mau kita harus menghajatkan Allah. Ujar orang sekarang membutuhkan. Orang sakit menghajatkan sehat. Kesehatan itu dari Allah. Orang yang susah menghajatkan kaya, kekayaan dari Allah. Orang sekolah menghajatkan paham, paham dari Allah. Orang hina menghajatkan kemuliaan, kemuliaan dari Allah. Semuanya dari Allah. Qul kullun min indillah. Ya Muhammad, sampaikan bahwa semua sesuatu dari Allah, bukan dari yang lain. Alasannya, cirinya orang cinta kepada kalam Allah banyak membaca. Yaitu, barang siapa mencinta ia akan sesuatu, niscaya memperbanyak ia menyebut sesuatu itu. Jadi kalau cinta dengan kalam Allah, banyak membaca kalam Allah. Orang kalau cinta dengan kekasihnya, istilah sekarang itu, orang-orang anum sekarang itu kan pacar. Kalau sudah datang surat dari pacarnya itu, belum dibuka lagi, baru melihat tulisan pacar di situ ada. From Fatimah to Zaini Abdul Ghani, umpamalah. Itu kalau Zaini Abdul Ghani itu cinta kepada si Fatimah itu tadi. Begitu lihat tulisannya, aduh, tidak bisa diungkapkan gembiranya. Kemudian membuka dengan pelan-pelan. Jangan sampai ada sedikit rusak. Karena rasa merusak hati dan kalbunya, si Fatimah, kesayanganku itu. Betul. Dibuka lah. Salam sejahtera dari pencinta dadat idola beratam Fatimah menuju kepada pangkuan isi hati dan semua ruh dan jasad Guru Zaini Abdul Ghani umu pangkuan buah insya Allah air mata akan mencocor ke bawah. Enggak ada air mata ke atas ya. Itu jatuhnya pasti ke bawah. Nah, bagaimanakah kita? Bagaimana kita tatkala membaca ayat suci dan melihat tulisan ayat suci? Di sini adalah ukuran cinta kepada kalamnya. Insya Allah ini mengetuk dada kita. Tapi sekarang alhamdulillah wa syukurillah sudah banyak kita temui orang-orang yang hafiz Al-Qur'an dan hafiz perempuan laki-laki. Ada yang umur baru 8 tahun, 9 tahun udah dah hafal Al-Qur'an. Itu alhamdulillah. Insyaallah selama masih ada yang hafal Al-Qur'an, kiamat ini akan dimundur. Tapi nantinya Jibril alaihi salam turun ke dunia mengangkat akan Quran. Di otak dan di hati kita adalah Quran. Satu huruf pun. Enggak ada yang hapus lagi. Kemudian dibuka tulisannya. Tidak ada satu huruf lagi. Hanya kertas. Bagaimana mau membaca lagi? Hafal tidak lagi. Mau membaca bukunya, kitabnya, tidak ada tulisannya lagi. Kalau sudah dibir-bir pun, begitulah keadaannya. Jadi kita rasanya kalau sudah melihat tulisan Al-Quran itu, mau menyudahi sodakallahul azim, rasanya hati itu gimana ya? rasanya berkata hati hai huruf Al-Quran. Siapa tahu nanti malam kamu sudah meninggalkan saya. Enggak ada lagi tulisannya. Ya, sekali lagi kita mengharap di majlis ini kepada Allah. Semoga kita diberi Allah pertolongan untuk suka membaca kitab suci Al-Quran. Sambungannya lagi, cinta kepada Rasulnya Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, setiap sabda Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. وَمَا يَحْيَطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Rasulullah SAW itu tidak pernah mengatakan satu huruf tanpa wahyu dari Allah. Bagaimana sabda Rasulullah? Artinya tidak beriman seseorang dari kamu terkecuali keadaan Allah dan Rasulnya sangat dicintai hatinya dari yang lain dari keduanya. Ini ukuran bagaimana? Emang cinta kepada yang lain dari Allah dan Rasul boleh. Cuman di sini hadisnya ahabba lebih dicintai. Persennya itu lebih dari yang lain. Boleh cinta kepada istri, kepada anak, boleh cinta kepada diri, tapi jangan melebihi daripada cinta kepada Allah dan Rasul. Seandainya yang lain dari Allah seperti istri dan lain-lain menjauh semuanya kepada kita, tidak ada lagi yang mau dekat, hati kita tetap gembira. Disebabkan yang paling kita cintai Allah dan Rasul. Yang tidak seberapa dicintai, ya kurang lebih. Adanya dan tidak adanya sama. Udah, bilang orang Arab sawah-sawah. Nah, ini satu ukuran. Bagaimana kewajiban Allah kepada kita masalah ini? Melebihkan cinta kepadanya dan kepada Rasulnya dari yang lain. Contohnya diri kita. Diri kita dalam keadaan sakit. Apalagi diponis oleh yang ahlinya. Penyakit belum ditemukan obatnya. Kalau kita cinta kepada Allah, dari mana penyakit ini? Tanyain aja. Kamu mau enggak dapat penyakit? Enggak ada orang yang mau dapat penyakit. Cuman ini dari Allah. Nah, di sini penentuannya, kalau cinta kepada Allah lebih dari cinta kepada diri, tidak merubah penyakit itu akan perasaan syukurnya kepada Allah. Tidak menyebabkan dia begini. Enggak mendengar kata orang-orang, enggak melihat orang jalan, stres. Tidak begitu. Padahal penyakitnya, Masya Allah. Apalagi sudah penyakitnya negara kasih. Kalau komplikasi itu masih kecil, komplikasi. Kalau sudah negara kasih, itu lebar luas. Negara kasih. Nah, kalau cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasul. Rasul mengatakan, seandainya badan kita terkena ujung duri yang sangat kecil, terkena bukan masuk durinya, terkena itu mengisyaratkan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini Rasulullah yang mengatakan lagi. Orang yang sudah cinta kepada Rasul, dia berpegang kepada hadis ini, maka penyakit itu menjadi nikmat. Jadi tidak ada stres. Lantas ada pertanyaan, kalau udah penyakit nikmat biarin. Biarin, bukan begitu. Nah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Allah menyuruh berusaha. Rasulullah sendiri berobat. Nah, ini kalau orang cinta, tentu. Jadi berusaha berikhtiar mengikut Rasulullah berobat. Berobatnya menurut perintah Allah dan Rasul. Allah mengatakan dalam Al-Quran firman-Nya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Rasulullah bersabda, idza ushida al-amru idza ghairi ahlihi fantadhur. Keringkasan daripada Al-Qur'an dan hadis ini yaitu setiap orang yang berobat jangan sekali-kali dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Jelas? Kalau yang bukan ahlinya, apa akibatnya? Yaitu fantadhur. Tunggulah tambahan kehancuran. Itu kalau kita minta pijat kepada orang yang bukan ahli pijat, apa jadinya? Menambah penyakit karena kita tidak mengikuti apa yang dianjurkan Quran dan hadis. Ya harus yang ahlinya. Yang mudah-mudahan kita semua sadar kalau berusaha harus kepada orang yang ahlinya. Kira-kira bapak-bapak kalau umpama minta bikinkan sertifikat datang kepada orang rahaya umpamanya. Eh bos, bikinkan saya sertifikat. Dapat enggak? Dapat enggak? Karena orang kaya tidak mempunyai kekuasaan membuat sertifikat. Harus datang kepada ahlinya. Yaitu, nah, apa namanya itu? Agra. Terusannya apa itu? Agra apa? Terusannya itu apa? Agra ikhlas. Nah baru di sana, pakai kacamata, datang kepada orang yang ahli pici, kufiah, tidak bakal, harus kepada ahli mata, mengukurnya. Walau potongan kacamatanya seperti presiden, tapi terkala dipakai, mertua aja dikiranya istri. Itu agak kacamata. Pernah dulu tuh kejadian orang baru datang beli kacamata, pulang buka pintu, yang membuka kebetulan mertua perempuan, langsung apa? Wallahualam. Katanya, saya mertuamu. Ya Allah, gimana malunya? Gara-gara kacamata. Nah, salah kacamatanya. Yang kedua, bapak-bapak. Alat-alat pemeriksa harus dipegang orang yang ahlinya. Supaya alat itu jangan sampai tidak bisa ditanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan. Jadi semua harus ahlinya. Sebagai ciri cinta hati kepada Rasul yang diwajibkan Allah itu adalah mengikuti akan beliau. Nah, kita ambil contoh yang tadi. Rasulullah berobat. Satu kali pernah terjadi Rasulullah SAW sakit mata. Kemudian beberapa lama sakit mata sembuh-sembuh. sahabat Rasulullah datang, ya Rasulullah, ada teman saya yang menurut beritanya dia mengobati segala macam penyakit dan ternyata sembuh. Kemudian dia datang, kata Rasulullah, saya sakit mata, tolonglah. Dia masukkan tangannya ke dalam, kemudian dia keluarkan batu, kemudian dia satukan batu ini ke dua mata, sembuh dengan izin Allah. Rasulullah tanya, batu apa ini? Nah, ya Rasulullah, waktu kita sama-sama jalan-jalan, di tengah perjalanan sempian, ingin kencing. Lalu dia dengan kata, begitu dikenakan ke kencing itu, dilepas. Nah, batu yang inilah saya ambil. Setiap orang sakit apa aja, saya begini kan, sudah dengan izin Allah. Sembuh. Dengan izin Allah. Itu ceritanya sahih. Bukan seperti kabar-kabar itu. Apalagi gasif. Gagak. Nah, itu jadi Rasulullah itu walaupun beliau luar biasa makhluk, masih minta obatin dengan orang yang kurang martabat derajatnya di sisi Allah dari dia. Di sisi Allah, semua dengan izin Allah. Dan mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Sudah tentu aja ayat Quran ada dua. Ada ittaqullah maqtuqatihi. Ada lagi fattaqullah mastata'tum. Yang pertama takut akan Allah, sebenar-benar takut. Yang kedua takut akan Allah sekuat sekadar kemampuan. Di sini menurut guru kita, yang hakotukotin itu mengerja segala yang wajib. Tidak boleh kita itu meninggalkan sedikit pun. Itu mutlak. Adapun mastatakum adalah yang sunnah. Jadi kalau yang sunnah itu kita ya sekadar kekuasaan. Kalau orang puasa setengah malam, sholat, iya. Tapi yang penting bukan setengah malamnya, rutin. Walau semalaman suntuk, tapi rutin. Rutinnya ini yang penting. Ahabul amal illallah adwabuha wa imtallak kata Rasulullah. Sekalipun sedikit ibadah, tapi rutin. Itu yang paling dicinta oleh Allah. Jadi kita harus umpama sholat malam 3 rakaat rutin, 11 rakaat setahun 3 kali. Mana dua baik 11 rakaat rutin. Itu jawabannya. Betul. Tapi yang dijaga persesuaian. Sesuai enggak? Saya sholat 11 rakaat dengan keadaan pinggang atau jalan sudah begini. Sesuai enggak? Saya sholat 11 rakaat sudah keadaan perut saya begini. Sesuai enggak? Saya 11 rakaat kalau sudah kepala saya pusing begini. Yang penting persesuaian. Jangan sampai nantinya kita menyalahkan ibadah. Gara-gara ibadah 11 rakaat, saya pusing. Gara-gara saya sholat dari jam 8 sampai jam 2, akhirnya subuh jam 9 pagi. Harus dengan persesuaian. Mudah-mudahan Allah memberi taufik atau bantuan. Karena tanpa bismillah, semuanya kosong. Wujudnya alam dengan Allah. Hilangnya alam dengan Allah. Itu secara ringkas kata-katanya. Adanya alam dengan Allah, hilangnya alam dengan Allah. Kalau mendetail, seumur hidup habis bicara tentang adanya penyakit dengan Allah, hilangnya pun dengan Allah. Itu contoh satu. Jadi kalau beribadah yang sunnah disesuaikan dengan kemampuan badan kita. Pernah dulu sahabat Rasulullah itu perempuan sampai dia mengikat tali di tiang masjid Rasulullah di Madinah. Kemudian Rasulullah tanya nih, tali siapa? Tali si anu untuk apa? Kalau dia malas sholat, dia ikat badannya supaya mau sholat lagi. Oh, disisa kata Rasulullah, sayangi diri. Jangan kamu menyakiti diri sendiri. Begitu. Jadi disesuaikan, jangan dipaksakan. Jadi ada orang yang sholat semalaman, memang cocok sama dia. Ada orang yang sholat seminggu sekali, memang cocok sama dia, Jumat. Enggak ada Jumat seminggu dua kali, enggak ada. Pasti satu kali. Ada yang baca Quran 3 hari 3 malam satu pertama, memang cocok lagi dia. Dia kuat duduk, dia matanya masih segar. Tapi ada yang kasihan, mau baca Quran, semua kacamata yang di dunia nggak cocok lagi. Kenapa? Matanya nggak ada. Jadi maksud saya, yang banyak ibadah jangan sombong, jangan takabur, yang sedikit ibadah, sakit hati. Itu maksud saya. Sebab memang kita masing-masing menurut kekuasaan. Dan janganlah kita memaksakan diri, apalagi memaksa orang lain. Tidak boleh. La darurah wa la dirar. Itu kaidah khusus. Tidak ada paksaan dan tidak boleh memaksakan. Kalau Qur'annya tidak ikroha fitin. Semua agama tidak ada mengandung paksaan. Semua agama. Tanya aja sama orang Katolik, sama orang mana aja tanya Hindustan, sama Nasrani tanya. Tidak ada paksaan. Seluruh agama tidak ada paksaan. Yang paksaan itu nafsu. Bagaimana Rasulullah berkata-kata? Pertama benar, itu mutlak benar. Yang kedua Rasulullah berkata-kata sambil senyum. Nah itu berkata sambil senyum. Kalau kita berkata sambil senyum, itu udah mengikut Rasulullah. Tambah lagi satu, selain dari senyum, kata-katanya lembut. Nah, biasa kalau kata-kata lembut ini biasa melemah akan hati-hati yang keras. Sebagai buktinya, berusuk ada aliran dasar. Berusuk, umpama lelaki yang ini ada punya senjata yang keras. Biasa, lemah-lemahnya itu ketemu siapa? Ketemu yang keras atau ketemu yang lembut? Biasa. Itu contoh, berusuk. Berusuk ada aliran, berusuk ada gantinya barang. Apa jawabannya berusuk? Nah, dari berusuk. Lemahnya itu, kalahnya itu sama si lembut. Betul. Itu sudah kenyataan. Jadi kalau kita sudah berkata benar dan senyum lembut, berhasil, jangan lupa bismillah. Itu dengan Allah. Bukan lembut yang menghasilkan, bukan senyum yang menghasilkan. Bukan betul yang menghasilkan. Semua itu adalah dengan Allah. ini supaya kita tetap duduk di kursi hambah, jangan duduk di kursi Allah. Jangan merasa hebat. Gitu. Dan perbuatan Rasulullah diikuti sekadar kemampuan kita. Syukur kalau kita tahu menurut katanya sepenuhnya, perbuatannya sepenuhnya, syukur. Dan selalu memperhatikan suruhannya, dijunjung sacing-cicingnya, menjauhkan segala larangannya dan dijauhkan sejauh-jauhnya. Dan berakhlak dengan akhlaknya. Akhlak ini di dalam hati, seperti sobat. Rasulullah baru dapat sakit, beliau sobat. Begitu. Bagaimana sobatnya Rasulullah? Nah itu kita harus mengaji. Mengaji apanya? Rasulullah udah wafat. Mengaji sama sahabat, juga ketemu. Mengaji sama tarikh sejarahnya. Sejarah Rasulullah tertulis di mana-mana. Kitab-kitab agama. Rasulullah SAW dalam pertempuran yang disebutkan perang Uhud. Beliau memimpin akan teman-temannya supaya dibagi dua. Sebahagian yang ahli panah diperintah supaya tetap di atas gunung. Menang atau kalah, saya dengan teman-teman yang di bawah, kamu jangan tinggalkan gunung. Ingat ya, kata Rasulullah. Perang terjadi menang, Rasulullah ikut. Rasulullah kalau ikut perang itu di barisan yang paling depan. Ini kumandangnya atau panglima perang. Jadi memimpin di depan, bukan memimpin di rumah pakai handphone. Enggak. Pian-pian. Kenapa cuma lagi orang di rumah aja? Ya itu pang, aku mengaku kata kalau menurut mereka. Sebab di sini bukan perang-perang. Bukan perang-perang. Ini jadi duduk nih, tahu tak? Burit mau? Jangan yang burit kau mau kau berapa? Kamu lihat, tatkala yang di atas gunung melihat Rasulullah dengan sahabat-sahabat menang, dan yang di bawah mengumpulkan harta-harta kepunyaan orang kafir Quraisy yang meninggalkan lari, namanya harta ghanimah. Harta ghanimah itu derajatnya nomor satu dari semua yang halal. Itu cepat sekali menghilangkan hijab kita dengan Allah. Itu nomor satu ghanimah. Nomor dua, hasil perburuan. Hasil perburuan. Nomor tiga, semua usaha yang halal yang lain di luar. Itu derajat yang ketiga. Jadi kalau kita makan ghanimah, minum ghanimah, pakai pakaian ghanimah, hijab di hati kita itu cepat hilang. Seakan-akan yang di dalam bumi itu di luar, di depan mata. Yang di dalam hati orang, di otak orang itu seakan-akan di depan mata kita jelas. Gak usah pakai alat-alat apa-apa lagi, gak usah. Pakai teleskop apa-apa. Itu kalau udah nggak ada hijab lagi sama-sama. Itu ghanimah cepat. Yang kedua derajatnya hasil pemburuan. Kalau orang suka makanan hasil-hasil pemburuan. Umpamanya rusak hasil pemburuan. Itu yang dimakan. Insya Allah tidak berapa lama hijabnya akan tenang di hati. Dia bisa dikatakan mengelihat Allah dengan hati setiap waktu. Yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, "Mara'aitu syai'an la ra'aitu Allah." Setiap aku memandang sesuatu, aku memandang Allah di dalamnya. Bukan Allah bertempat. Enggak. Itu ulang budaya persis. Makan hasil perburuan. Yang ketiga, agar memakai waktu yang panjang yang untuk menghilangkan halal dan hijabnya, yaitu usaha-usaha yang halal. Itu satu derajat saja, bertani ke apakah. Pokoknya semua yang halal, yang lain dari dua di atas tadi, derajatnya sama. Nah, istilahnya, umpama lampu listrik itu wattnya sama. Walaupun lain-lain keluarannya, tapi wattnya sama. Nah, kalau yang di atas tadi, Masya Allah, berapa ribu kilowatt itu. Yang kedua tadi juga, tapi kurang. Ya mudah-mudahan kita diberi Allah yang halal. Kemudian, ada satu hikmah. Lupa yang di atas gunung tadi, pesannya Rasulullah. Tapi ada hikmah. Pikiran yang di atas, kesian Rasulullah di bawah. Ngumpulin harta-harta. Saya akan membantu Rasulullah. Prajurit yang di atas gunung, ikut saya turun semua membantu Rasulullah. Turun semua komandannya. Lupa sama perintah Rasulullah. Begitu turun niatnya untuk membantu Rasulullah, turun dari kedudukannya yang biasa. Turun melepas jabatannya yang biasa. Ngerja yang lain niatnya membantu orang. Apa akibatnya? Musuh tadi melihat atas gunung kosong, dia naik. Semuanya ke atas gunung, pakai panah, dipanah semua. Berapa yang tewas jadi berbalik kemenangan di tangan orang kafir? Sampai baginda Rasulullah SAW itu jatuh ke dalam lubang. Dipanah oleh orang-orang kafir Rasulullah tadi. Sebab kalau Rasulullah ini meninggal dunia, Islam tidak ada lagi. Tujuannya hanya. Tujuannya supaya ini meninggal itu. Sahabat Rasulullah yang di bawah tadi, karena cintanya Rasulullah, mengelilingi lubang itu. Sehingga sahabat tewas. Karena panah. Rasulullahnya kena lemparan batu-batu gunung dari musuh. Kena kepalanya, di sini belah-belah. Giginya 4 biji. Lepas. Beliau keadaannya siuk. Gak sadar. Diumumkan oleh orang munafik yang pura-pura Islam. Tapi tidak. Ikut sama Rasulullah. Ini orang yang punya dua muka ini berat-berat hari-hari. Kesini katanya begini, kesini katanya begini. Kemudian katanya munafik, Rasulullah sudah mati. Lalu sahabat-sahabat yang mendengar, tapi tidak melihat keadaan apa yang sebenarnya, murtad kembali kepada kafir. Kalau sudah guru kita mati, percuma kita beribadah, percuma kita beriman. Lebih baik kita kembali ke asal. Kemudian, sahabat Nabi yang kena panah itu tadi, ada satu yang masih belum mati. Dia naik ke atas gunung sambil berteriak, Rasulullah masih hidup. Sesudah itu, dia jatuh, meninggal dunia. Nah. Baru sahabat-sahabat yang lain gembira, yang munafik yang begitu. Yang lain gembira masih itu. Dicari dapat Rasulullah di sana. Tidak sadar. Kemudian Siti Fatimah az-Zahra al-Qutul mencarikan akan tikar daripada daun kurma. Dibabah-babah. Kemudian abunya ini diandak dari lukanya Rasulullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, bismillah, sembuh Rasulullah. Bagaimana sabarnya Rasulullah? Sesudah sadar, bagaimana tindakan? Kalau kita kira-kira dengan kalau sudah kepala kita, gigi kita, ada 4 biji. Sadar gimana kira-kira. Hei! Semua keluarga saya yang di kandangan Rabai amuntai negara keluar adabiu dan lain-lain semua bawa senjata. Bunuh semua orang-orang yang menyakiti saya itu. Kalau tidak kalian kewalat. Dengar. Kira-kira kalau kita begitu. Maksud kita itu nafsu. Tapi Rasulullah gimana? Allahumma warlikumi fa'innahu layak. Ya Allah. Ampuni, hapuskan, bersihkan dosa-dosa. Kula warga saya. Masih diakui kula warga saya. Ampuni kula warga saya. Mereka itu belum punya ilmu, kata Rasulullah. Nah, disinilah faedah mengatakan, setiap orang yang jahil pasti memusuhi orang alim. Begitulah. Atas dalil ini, Allah ma'ufar liqawmi, fa'innahum la ya'lamun. Jadi setiap orang jahil memusuhi sama orang alim. Tapi sifat orang alim bukan macam-macam terhadap orang yang mengganggu. Dia menurut Rasulullah, ya Allah ampuni, itu pula warga saya, jangan disiksa dunia akhirat. Begitulah. Nah, ini setelah mendengar riwayat ini, kita rasanya insya Allah, kalau datang sesuatu musibah yang zahirnya dari sesama kita Islam, ya membekot dan sebagainya, kita insya Allah mengikut Rasulullah, mendengarkan baik sama orang itu, nggak ada doa yang macam-macam. Beliau panggil istrinya, yang semuanya 9 orang datang. Bagaimana pendapat kamu? Kalau saya dirawat di rumah manusia, maka semua yang lain sepakat. Nah, sepakat ini yang sulit didapat oleh kecuali dengan izin Allah. Istri banyak tapi saya kata sesama sahabat. Itu iklannya kata kebanyakan anak-anak. Sepakat mengatakan tinggi. Rasulullah dirawat di rumah si Aisyah. Siapa yang merawat? Ini pertanyaannya. Tidak ada satu dokter. Hanya yang merawat Siti Aisyah radhiyallahu anha sendirian. Bayangkan kalau kita sakit enggak ada yang merawat. Bayangkan. Mungkin kalau kita banyak punya gula warga, sakit nggak ada yang merawat, nggak ada yang menengok. Kira-kira mungkin doanya begini. Ya Allah, matikan aja mereka. Daripada menambah naik harga kebutuhan sehari-hari. Nah, kira-kira nafsu kita begitu. Tapi Rasulullah mengatakan, si Aisyah enggak memanggil sama madunya. Enggak ada dalam sejarah dia manggil Rasulullah sakit. Hai Juwayra, kenelu melo aku. Apa bahasa Jawa yang apa prop. Ini ada prop di sini Pak Samari saya ulang. Ada dokter ada. Apa itu? Kenelu melo aku. Sama. Oh, sama melo aku ini. Artinya kemari paling kita. Kemari paling tidak begitu si Aisyah. Ya Allah. Padahal satu-satunya ini. Nah, rahmatan lil alamin ini. Kalau dia habis umur bagaimana? Enggak ada rahmatan lil alamin lagi gimana? Kalau enggak ada lagi ini gimana? Diam aja sih Aisyah. Sampai Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir. Di dadanya si Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidina Bilal mengatakan sesudah Allah menunggu Rasulullah hadir. Katanya Bilal, salat ya Rasulullah, salat ya Rasulullah, salat. Panjang ceritanya kita ambil yang akhirnya tidak ada jawaban, tidak ada jawaban. Akhirnya ketakuan bahwa Rasulullah sudah habis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi imam karena ada satu imam ini, muru Abu Bakar perlu sholat minas. Kemudian kabar berita wafatnya Rasulullah sudah sampai di mana-mana. Tatkala Sayyidina Ali karramallahu mendengar kabar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar kabar, Sayyidina Ali sepupu sekali, oh iya bersaudara, ditambah lagi marah tuanya Rasulullah, menantu Rasulullah, Rasulullah mertua Sayyidina Ali menantu. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, anaknya Sayyidina Umar kawin sama Rasulullah, jadi mertua. Tatkala ini mendengar Rasulullah wafat, terus mencabut-cabut. Siapa mengatakan Rasulullah wafat, saya pegang dulunya pedang. Begitu. Kenapa dia sampai begitu? Dia tidak menjenguk waktu beliau. Bayangkan kalau kita punya mertua, punya menantu, dari itu mulai sakit sampai meninggal, tidak ada yang bayangkan. Bayangkan Susi Aisyah sebagai ibu bagi semua orang Islam, laki-laki perempuan. Ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat keadaan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar begini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq membacakan ayat suci Al-Qur'an. Wa ma Muhammadun illa rasul. وَمَا يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَلَا يَضُرُّ وَشَيْئًا وَسَرَنَ الشَّكِيلِ. Kita ambil dari gulasannya Nabi Muhammad itu adalah yang masukkan badan dia ke kubur. Si A-si-A begitu. Persiapan Rasulullah begitu. Kita udah ada? Udah ada enggak persiapan begitu? Sebab pasti mati itu di depan kita.